Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan abyat fi al-qawaid al-fiqhiyah, masuk pada bait yang ke-31. Berkata Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa mutlifu mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu, ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Kata beliau rahimahullah, yang maknanya wa mutlifu mu'dhihi, dan seorang yang membinasakan atau membunuh atau merusak mu'dhihi, sesuatu yang membahayakan dia, sesuatu yang mengganggu dia. Naam, laisa yadhmanu, maka ketika itu dia tidak menanggung dhaman. Tidak menanggung dhaman atau kafarah, ya, atau yang semisal dengan itu. Ba'da ad-difa', setelah dia berusaha untuk membela dirinya, menyelamatkan dirinya, billati hiya ahsanu, dengan sesuatu yang paling baik. Naam. Ini salah satu kaidah yang mengumpulkan beberapa masail. Kaidah yang mengumpulkan beberapa masail. Naam, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dengan ringkas. Beliau sebutkan sebuah contoh, idza shala 'alaihi adamiyun au hayawan au tayrun fil ihram fa atlafahu daf'an an nafsihi fala dhamana 'alaihi walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal. Naam, jika ada seorang yang mengganggu dia, mengganggu, bisa berupa perampokan atau yang lain, ada gangguan yang menimpa seseorang, atau ada hewan yang mengganggunya, au tayr, atau burung yang mengganggunya. Naam, fil ihram, sementara dia dalam keadaan ihram. Orang yang ihram tidak boleh berburu, orang yang ihram tidak boleh berperang. Naam, ini min mahdzuratil ihram, bukan hanya di tanah haram, termasuk di tanah halal. Kalau seorang dalam keadaan ihram tidak boleh berburu. Naam, kalau tanah haram memang tidak boleh berburu dalam keadaan ihram atau dalam keadaan halal. Kalau antum tinggal di Makkah, di tanah haram, maka tidak boleh berburu walaupun antum dalam keadaan halal. Kita dalam keadaan tidak ihram, ada kelinci liar lewat di Masjidil Haram, tidak boleh kita berburu walaupun kita dalam keadaan tidak ihram. Atau ada burung merpati yang banyak. Naam, burung merpati termasuk dari hewan-hewan buruan, tidak boleh kita memburunya walaupun kita dalam keadaan halal. Adapun dalam keadaan ihram, maka lebih-lebih lagi larangan itu bukan hanya di tanah haram, namun juga di luar tanah haram. Di Arafat misalnya, Arafat termasuk tanah halal. Seorang sedang wukuf di Arafah, dan Arafah adalah tanah halal, kemudian dia dapatkan ada kelinci liar atau ada apa namanya, rusa atau ada yang lain dari hayawan yang bisa diburu, maka tidak diperbolehkan. Naam, ini termasuk dari mahdzuratul ihram. Tidak boleh berperang dan seterusnya. Namun ada suatu keadaan di mana ya, seorang yang sedang ihram mungkin diganggu oleh hewan. Hewan itu pada asalnya hewan buruan. Namun suatu saat dia mengganggu, mengganggu mungkin karena jumlahnya yang banyak, ya menyerang dia, ya, taib, atau yang semisalnya. Kemudian terpaksa dia membunuhnya, terpaksa dia membunuhnya. Daf'an li nafsi au an nafsihi, dia membela dirinya. Kalau tidak dia terluka, dia mungkin akan apa, termadharatkan. Jadi dia membunuh hewan buruan tadi bukan untuk berburu, tetapi daf'an an nafsihi, untuk ya membela dirinya, menyelamatkan dirinya. Maka ketika itu fala dhamana alaih, tidak ada dhaman, ya, tidak ada dhaman, ya, tidak mengganti, ya. Naam, tidak ada kafarah atas apa yang dia lakukan berupa membunuh hewan tadi. Dan itu bukan melanggar larangan ihram, karena dia membunuhnya daf'an an nafsihi. Tetapi ingat ya, ketika dia mengusir atau menyelamatkan dirinya harus dengan cara yang terbaik. Kalau bisa dengan mengusir, diusir, jangan dibunuh. Kalau memang harus dibunuh ya, bagaimana lagi ya dibunuh. Ini yang dimaksud dengan walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal. Namun dia di dalam menolaknya ya, dalam membela dirinya, dia lakukan sesuatu yang paling mudah. Al ashal fal ashal. Naam. Kata beliau selanjutnya, amma idza ittarra ila saydin wa huwa muhrimun. Taib. Adapun jika dia terpaksa untuk berburu, wa huwa muhrimun, dalam keadaan dia muhrim, lapar, ya, muttar, kalau dia tidak makan maka dia mati, naam, darurah, fa ad-darurat tubihul mahdzurat, karena ada darurah maka menjadi halal bagi dia untuk, yani boleh bagi dia untuk berburu. Naam, fa atlafahu li daruratih, maka dia membunuh hewan buruan itu karena darurah. Naam, ketika itu fa innahu yadman, dia tetap harus mengganti, ada kafarah di sini. Naam, walakin la isma alaih, namun tidak ada apa, dosa atasnya. Jadi ada tiga jenis ikhwan, ada tiga jenis terkait dengan hewan buruan ketika ihram. Yang pertama, dia berburu dalam keadaan tidak ada apa namanya hajat, bukan dafa'an nafsi, juga bukan darurah, maka ketika itu dia berdosa. Wa alaihi dhaman, dia berdosa, wa alaihi dhaman, karena dia melanggar larangan ihram. Yang kedua, dia membunuh karena darurah, fala isma alaih, tidak ada dosa bagi dia karena ada darurah, tetapi atas dia ada dhaman, ya, kafarah. Taib. Dan yang ketiga adalah ketika dia ya membunuh hewan buruan daf'an an nafsihi, maka ini masuk dalam apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Naam, ini tiga kondisi terkait dengan seorang yang apa namanya menolak gangguan hewan atau membunuh hewan dalam keadaan dia ihram. Taib. Qala Ibnu Rajab fi qawaidih. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam qawaidnya. Ibnu Rajab memiliki kitab yang sangat bagus, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Naam, cukup tebal dan banyak sekali qawaid yang beliau sebutkan, wal amsilah allati fiha, ya, di dalam kaidah-kaidah tersebut. Naam, bagus untuk dirujuk kepada kitab beliau, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan kaidah ini dalam ucapannya, man atlafa syai'an lidaf'i adzahu lahu lam yadhmanhu wa in atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu wa yatakharraj 'alayhi masail fa dzakaraha. Naam. Ibnu Rajab mengatakan man atlafa syai'an, barang siapa yang atlafa syai'a, ya, merusak sesuatu, membunuh sesuatu, menghilangkan sesuatu, ya, lidaf'i adahu, untuk menolak gangguan sesuatu itu. Jadi sesuatu itu yang mengganggu, ya, sesuatu itu yang mengganggu, hewan buruan mengganggu dia, membahayakan dia, bisa jadi dia mati, mungkin, ya. Naam. Taib, ada kelinci banyak, ya, ada berapa ekor kelinci, ya, 50 kelinci ngejar kita, ya, walaupun gambaran ini Allah alam terjadi atau tidak, ya, tiba-tiba kita terpojok, di belakang kita jurang, kita sedang ihram, kalau kita tidak melawan serangan kelinci, saya masuk jurang, saya, ya. Taib, dia yang mengganggu, maka kita bunuh, kita usir, ya, yang bisa diusir diusir, yang dibunuh dibunuh. Nah, berarti dia atau orang ini membunuh sesuatu yang sesuatu itu mengganggu dia. Nah, kalau keadaannya seperti ini, lam yadmanhu, lam yadmanhu. Wa in atlafahu, jika dia membunuh, merusak, ya, atau na'am, sesuatu yang dengan sesuatu itu dia, ya, lidaf'i adahu bihi, ya, na'am, dhaminahu, dia menggunakan sesuatu itu untuk menolak adha yang menimpa dia. Kayak tadi, lapar, kan darurah, ada adha yang menimpa dia. Kalau saya tidak makan, saya mati, maka saya membunuh hewan buruan. Taib, untuk apa namanya, lidaf'i adahu bihi, ya, untuk menolak adha dengan sesuatu yang kita apa namanya, kita bunuh itu, dhaminahu, maka dia apa namanya, dhaminahu, ada apa, dhaman, kalau dhamannya adalah bentuk kafaroh, ya kafaroh, dan seterusnya. Wa yatakharraj 'alaihi masail, dan masuk dalam kaidah ini banyak masail fadzakaroha, maka beliau menyebutkan ini isyarah dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk merujuk pada kitab ini. Naam, di nuskhah yang saya pakai, ya, ditulis di catatan kaki beberapa masail yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Disebutkan oleh Ibnu Rajab. Naam. Saya baca sebagiannya. Minha, di antara masail, lau asrafatis safinatu alal gharaq, lau asrafat as-safinatu alal gharaq, kalau ada safinah, perahu yang perahu itu hampir tenggelam, fa'alqa mata'a ghairihi, naam, lalu dia mengambil barang orang lain untuk dibuang. Liyukhfidhaha, liyukhfidhaha, yakni untuk meringankan perahu itu agar tidak tenggelam. Nah, taib, dhaminahu, ketika itu dia harus mengganti. Mengganti. Kenapa demikian, ikhwan? Kalau dosa tidak. Ya. Sekarang perahu ini mau tenggelam, ya, ada adha yang akan mengenai dia, ya, seperti tadi, lapar, bisa mati kalau saya tidak makan. Naam, untuk selamat saya harus menghilangkan, membuang barang orang lain. Naam, misalnya saya sebagai pemilik perahu, ada orang yang titip barang, ya, tapi barang ini berat, kondisi mau tenggelam, saya buang barang itu. Ya. Naam. Saya membuang barang itu untuk menolak adza yang akan menimpa saya dengan barang itu dibuang. Mafhum ikhwan? Jadi bukan barang itu yang mengganggu saya. Ya. tapi saya buang barang itu untuk apa? Untuk menghilangkan madarat yang akan menimpa saya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dhaminahu. Demikian kata Syekh, lau asrafatis safinatu 'alal gharaqi fa alqa mata'a ghairihi liyukhfidaha, dhaminahu. Naam. Beda keadaannya, kata beliau selanjutnya, walau saqata 'alaihi. Walau saqata 'alaihi mata'a ghairihi. Kalau ada yang jatuh, lau saqata, ada yang jatuh alaihi, atasnya, mata ghairihi, ya, barang orang lain, fa khasyya an yuhlikahu. Nah, taib, dia khawatir dia akan binasa, fa dafa'ahu, maka dia pun menolaknya, fa waqa'a fil ma, kemudian jatuh ke air. Lam yadmanhu, maka dia tidak menanggungnya. Mungkin dia sedang tidur di geladak perahu, ya. Tiba-tiba dari atas ada barang yang apa menggelinding, jatuh. Nah, ini taib, tambah dari atas ke bawah tambah cepat. Nah, kalau dia masang badan di situ, ya, mati dia mungkin, atau dia ikut terbawa. Ya, maka dia pun berusaha untuk menghindarkan diri, atau mungkin dia apa namanya melakukan gerakan tertentu yang menjadikan barang tadi apa saqata fil ma, jatuh ke air. Maka keadaan itu, ya, dalam kondisi seperti itu dia tidak apa namanya tidak menanggung. Naam. Tidak menanggung ganti rugi. Ini maksud ucapan beliau, walau saqata 'alaihi mata'u ghairihi, ya, barang yang jatuh mengarah ke dia, betul-betul barang ini akan membahayakan dia, yu'dhi, ya, saqata 'alaihi mata'u ghairihi fa khasyya an yuhlikahu fa dafa'ahu fa waqa'a fil ma' lam yadmanhu. Naam. Contoh yang lain, ikhwatil kiram, dalam masalah ihram disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, lau halaqal muhrimu ra'sahu, lau halaqal muhrimu ra'sahu li ta'adzihi bil qamli wal wasakhi fadahu. Kata beliau, lau halaqa al-muhrim, kalau ada orang yang sedang ihram menggundul ra'sahu, kepalanya, dan ini adalah termasuk larangan ihram, ya. Naam, tidak boleh membuang rambut kepalanya, namun dia gundul. Kenapa dia gundul kepalanya? Lau halaqa al-muhrim ra'sahu li ta'adzihi, karena dia terganggu bil qamli wal wasakhi, dengan adanya kutu-kutu, ya, atau wasakh, yakni naam, kotoran-kotoran. Akhirnya dia cukur, dia gundul kepalanya, fadahu, maka dia harus membayar fidyah kafarah, yakni. Taib. Kenapa dia membayar fidyah? Fidyah ini adalah dhaman yang dimaksud. Li'annal adza min ghairi sya'r. Karena gangguan itu bukan di rambutnya. Bukan rambut yang mengganggu. Yang mengganggu apa? Al-qaml. Kutu. Taib. Au bihi adzam min ra'sihi. Atau ada adza pada ra's, pada kepalanya. Fa fidyatun. Maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Min syamin au shadaqatin au nusuk. Taib. Jadi adza itu bukan rambutnya. Au bihi adza min ra'sihi. Ada adza, ada gangguan. Gangguan bukan di rambutnya. Bukan rambut yang mengganggu, tapi yang mengganggu apa? Kutu tadi. Naam. kalau yang dibunuh kutunya kan tidak ada dhoman, ya kan? Kutu diambil satu-satu, di apa namanya, dimatikan ya tidak bisa ya kawan, saking banyaknya kutu. Ya, seperti ketika Nabi melihat sahabat Ka'ab bin Ujrah yang menjadi sebab turunnya ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Nabi melihat Ka'ab bin Ujrah, ya, banyak sekali kutu yang berjalan-jalan sampai ke mukanya, sampai ke saking banyaknya. Maka Nabi mengatakan, saya tidak menyangka gangguan kutu ini sampai seperti ini. Maka diizinkan untuk dia apa? Membuang rambutnya. Berarti melanggar ihram. Tapi dia tidak melanggar dalam arti dia berdosa, tidak. Dia tidak berdosa, namun wajib atas dia untuk membayar fidyah. Ini yang disebut dengan fidyatul adza, fidyatul adza. Naam. Wabillahi taufiq. Namun berbeda kejadiannya, kata beliau, walau kharajat fi ainihi sya'ratun. Kalau seandainya di matanya keluar sya'rah, keluar rambut. Naam. Faqala'aha. Maka dia cabut rambut itu. Au nazala sya'r 'ala 'ainaihi. Atau ada rambut yang menjulur pada matanya, fa'azalahu, kemudian dia buang, lam yufidhu, maka dia tidak membayar fidyah. Taib, membuang rambut, menggunting kuku tidak boleh bagi orang yang ihram. Namun seandainya misalnya di rambut ini apa namanya, idep atau apa itu ya, nah apa bahasa misalnya? Tahu bahasa Indonesia idep, rambut mata, ya kan, tidak bisa menerjemahkan bahasa itu, keluar ya, atau mau lepas seperti itu sehingga mengganggu matanya, yudhi, mengganggu sekali matanya, ya. Atau kukunya lepas, lepas kalau dibiarkan akan yudhi, mengganggu, mengganggu. Kalau dia selama haji dia biarkan kuku itu mungkin akan tambah apa namanya, tambah luka, tambah. Ya. Tapi di satu sisi dia tidak boleh untuk menggunting kukunya, mencabut rambutnya. Tapi rambut ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kharajat fi ainihi, keluar di matanya. Ya. Sya'ratun faqala'aha, dia cabut. Naam. Beda dengan tadi, ikhwan, membuang rambut di kepala. Bukan rambutnya yang mengganggu, tetapi kutu-kutu itu yang mengganggu. Ya. Adapun saat ini kasus yang kedua, rambut itu yang mengganggu dan kuku itu yang mengganggu. Fa'atlafa. Naam. Maka berlaku yang disebut di dalam kaidah, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Dia boleh mencabut rambutnya dan dia boleh menggunting kukunya yang mengganggu tadi, yu'dhi, ya, dan tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah atasnya, tidak ada dhaman. Lam yufidhu. Naam. Ini beberapa masail yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Qawaid. Dan beliau menyebutkan di dalam buku beliau pada Al-Qaidah As-Sadisah Wal Isrun, Qaidah 26. Ya, Qaidah yang ke-26. Taib, ini barangkali ikhwatil kiram dua contoh yang bisa saya bacakan dari contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dengan contoh itu, ya, menjadi jelaslah apa yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam ucapan, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Naam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.